Dan akan ada dari umatku satu kaum orang-orang yang menghalalkan harra, menghalalkan berzina, dan harira, menghalalkan sutra, pakaian sutra, dan ma'asif, dan juga musik-musik. Nabi mengatakan kemudian ini sebagai peringatan larangan dari persinaan, sudah melarang dari mengakibatkan sutra khususnya bagi kaum laki-laki. Juga ini adalah larangan dari main musik. Main musik, melakukan musik atau membeli alat musik dilarang seluruhnya. Ya, itu anak-anak jaga dari hal-hal yang bisa melalaikan, hal-hal yang masuk maksiat. Kemudian kata beliau, وَمَنَا دَخَرَ مِنَ السَّبِيِّ خُلُقٌ جَمِيلٌ فَفَيْلٌ مَحْمُودٌ فَيَنْبَغِي يُكْرَمَ عَلَيْهِ وَيُجَازَى بِمَا يَقْرَبُ بِهِ وَيُمْدَهَا بَيْنَ أَكْثَرِ النَّاسِ. مَنَا دَخَرَ تَنْبَغَنْ نَمْبَى مِنَ السَّبِيِّ dari anak-anak. Kulukun jamil, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Kapan nampak dari anak-anak sifat sopan santun, punya sifat sopan santun, punya rasa malu, akan melakukan perbuatan yang terpuji. Kalian bagi, maka seyukjanya ayukrama alami, seyukjanya untuk dia dimuliakan, dihargai. Bayu jas dan diberi hadiah, diberi penghargaan dengan apa-apa yang bisa menggembirakan atau menyenangkan dirinya. Ini, jadi kalau anak berbuat baik, ya dipuji, dimuliakan, dihargai, diberi hadiah supaya mereka semakin bersemangat dalam melakukan amalan-amalan terpuji tersebut. Supaya mereka tetap menjaga akhlak yang baik, mengindah tersebut. Ayyumdah baina abuhudin nas, dan dipuji di tengah-tengah manusia. Dipuji di hadapan teman-temannya, dipuji di hadapan orang-orang. Ya. Ini dalam rangka apa? Tasjih, memberikan semangat, motivasi kepada anak tersebut untuk senantiasa beramal yang baik. Ya. Berikutnya, fa'in khalaqa dzalika fi ba'dil akhwan. Namun jika anak tersebut pada sebagian keadaan itu menyelisih hal itu, mungkin kadang-kadang dia apa? Berlaku yang tidak baik. Ya. Maka apa? Tughfila anhu wa la yuksah. Maka diabaikan, diam dulu, wala yusha, dan jangan dibongkar, ya. Diam dulu, dibiarkan dulu, wala yusha, jangan dibongkar, jangan disebarkan, jangan ditegur dulu, ya. Itu wala apa? Fa'in'ada udhiba surran. Dan tapi kalau dia pada waktu berikutnya dia ulang lagi perbuatan yang keliru yang tidak baik tadi, baru apa? Tiba ditegur siram, tapi menegurnya dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi, tidak dengan terang-terangan di depan orang banyak, tapi dinasihati sendiri. Wa khawifa min ittila'in nas 'alayhi, juga apa? Selain ditegur dan cara yang baik, dan cara yang halus, juga apa? Ditakut-takuti dari pandangan manusia. Diingatkan, kalau kamu nanti berat begini, itu dilihat yang banyak tidak baik, mungkin begini. Jadi ditakut-takuti, akan dilihat oleh orang banyak. Kemudian, wala yastur alaihi alitab, wala syara alami al-Qur'an dan tidak banyak ditegur. Anak itu jangan banyak ditegur. Kesalahan ditegur saja, kesalahan ditegur. Kalau sering ditegur, bagaimana akibatnya? Lianna bladikan yuhamilu alaihu sama'u al-malamah. Sebab hal itu, kalau sering ditegur, sering dihardik, itu mengakibatkan anak tersebut apa? Menganggap remeh, menganggap gampang, menganggap sepele dari mendengarkan kecaman atau peringatan. Ya, harus biasa, ini bapak ini, anak sering ditegur, ya, akhirnya apa? Malah bosan, tidak perhatian. Ini. Apalagi kalau kesalahan-kesalahannya tidak benar, jangan apa? Sering ditegur. Ya. Tapi apa? Kalau nanti apa? Sering melakukan perbuatan yang salah, baru ditegur. Tidak boleh apa? Tidak salah, ditegur, tidak salah, ditegur. Tidak mesti begitu. Iya. Khawatirnya kalau sering apa? Tadi membuat anak yang menganggap remeh hal itu dan menganggap biasa. Iya. Menyakun hafidun haifatal kalam ma'ahu. Dan banyak dia orang tua itu menjaga haifatal kalam, kewibawaan ucapan bersamanya. Jadi berusahakan orang tua berbicara-bicara yang sopan, bicara yang bisa menjadikan anak tersebut segan, sehingga dia apa? Tidak main-main sama orang tua, tidak berani sama orang tua. Ya, boleh orang tua apa? Kadang ngajak bercanda anaknya, tapi jangan berlebihan. Tapi jangan berlebihan. Dan menjadikan, kalau berlebihan nanti apa? Menjadikan anak menyepelekan orang tua. Sebelumnya apa? Murid. Kalau sering diajak-ajak bercanda, murid berani akan melonjak, berani sama gurunya, tidak menghargai gurunya. Ini terkadang boleh, kadang pula orang tua mengajak bercanda anak-anak dengan canda yang benar. Ya, canda yang benar. Berikutnya, bayan bagi lima umum anda khafifahu bil'ab. Dan sebagainya bagi ibu, seorang ibu, untuk mempertakuti putranya, anaknya dengan bapak. Ya. Jadi lagi gunanya apa? Memberikan sesuatu yang bikin anak itu segan kepada bapak, kepada orang tua. Bagaimana? Ya, nanti kalau bapak saja tidak disegan oleh anak, ini bahaya, tidak baik. Sama ibu berani, sama bapak juga berani, ini tidak baik. Ya, itu apa? Ibu nanya apa? Senantiasa ya, sama pendapatnya dengan bapak. Jangan sampai apa? Berselisih. Jangan sampai apa? Antara ibu dan bapak sering bertikai. Ini menyebabkan apa? Anak punya anggapan lebih baik pada orang tuanya. Menyebabkan anak tidak akan berani dan berani kepada orang tua. Itu harus sama antara ibu dan bapak. Ibu berusaha melihatkan anaknya untuk menghargai bapaknya. Bapak juga mengingatkan anaknya untuk menghargai ibunya. Untuk menghargai, supaya anak menghargai ibunya. Ya. Dan yang bagi, ayumna al-mahma al-mahra. Dan seterusnya, anak dilarang dicegah dihindarkan dari tidur di siang hari. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengingatkan hal ini. Tentang apa? Masalah tidur di siang hari. Tidak baiknya tidur di siang hari. Siang hari yang dimaksudkan di sini adalah waktu pagi misalkan. Waktu pagi atau waktu sore. Ya. Dan waktu pagi itu adalah waktu yang baik untuk mencari rezeki. Untuk mendapatkan rezeki. Lalu seorang di waktu pagi hari maka dia segera melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan bekerja atau melakukan ibadah atau mungkin olahraga dan sebagainya. Jangan tidur di pagi hari, karena ulama mengatakan tidur di pagi hari itu hukumnya makruh. Selain membuat kita malas kalau sudah bangun, juga itu menjadikan kita jauh dari rezeki kan itu, karena di waktu pagi itu waktu dibagikan rezeki, ya dibagikannya rezeki. Itu hendaknya seorang mulai pagi itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan, ya. Kemudian juga waktu sore hari itu juga tidak baik untuk tidur. Ada yang katakan kalau tidur di sore hari itu bikin gila atau mungkin kurang akal, ya, bikin orang bodoh. Ada yang berkata demikian. Ya, ya kecuali kalau kita memang apa semalaman mungkin berjaga atau ronda mungkin di pagi hari mengantuk ya tidur mungkin tidak masalah karena memang dibutuhkan. Tapi kalau kebiasaan dari hari tidur pagi itu tidak baik. Ya. Pagi setelah subuh atau di waktu duha itu dihindari tidur di waktu tersebut. Ya. Kemudian ya waktu pagi dan sore itu bagus untuk menghafal Al-Quran. Waktu pagi dan sore itu bagus untuk menghafal Al-Quran. Waktu yang dibolehkan yang baik untuk tidur di siang hari adalah di tengah hari. Mungkin setelah salat duhur atau mungkin sebelumnya. Ya. Itu bagus untuk istirahat. Itu sering kita sampaikan di sebagian negara itu mereka menganjurkan para pegawai mereka untuk tidur siang. Sebab apa? Biasanya setelah tidur siang mereka apa? Semakin giat dalam bekerja. Kalau terus-terusan bekerja tanpa istirahat di siang hari mereka apa mungkin agak kendor sore harinya dalam bekerja, karena itu mereka dianjurkan untuk tidur siang. Ya. Ini di sebagian negara. Jadi bagaimana orang hendak kemana? Kemudian fa'innahu yurithul al-kasala. Maka sesungguhnya tidur siang pagi dan sore terutama itu bisa menyebabkan malas, orang itu malas. Ini wala namla annahum malailan, dan dia jangan dicegah dan dilarang untuk tidur malam. Jadi kalau malam silakan untuk tidur. Ya. Salat isya tidur. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau biasa tidur di awal malam, sehingga beliau di malam hari di akhir malam itu bisa bangun salat malam dan juga salat witir. Nabi itu biasa tidur di awal malam. Ya. Berikutnya. Walakinnahu yumna'u al-furusha al-mati'ata yitakasalaba a'jauhu. alasan kaki apa? Dia dilarang. Dia dihindarkan dari furus, dari alas-alas. Alas tidur, atau mungkin alas tempat duduk yang empuk. Misalkan apa? Mereka dibiasakan dengan sesuatu yang tidak empuk, mungkin begitu. Agar supaya badan mereka kuat, terbiasa dengan sesuatu yang tidak empuk, sehingga badan mereka itu justru semakin apa? Baik, kuat, kokoh. Ini. Jadi tidak mengapa tidur di karpet di bawah seperti ini, atau mungkin yang jelas apa? Mungkin di atasnya ada alasnya. Jadi seperti tegel, makrame seperti ini, kalau kita tidur langsung, itu nampak tidak baik. Tidur malam di tegel langsung, itu tidak baik. Karena dingin dan itu bisa menyebabkan apa? Paru-paru basah saja. Kalau sering di tempat yang tidur di tempat yang dingin, ya, itu perlu diberi alas. Ya, di sebagian negara mereka apa? Tempat tidur itu dikasih apa? Dikasih kayu atau mungkin ya triplek mungkin begitu sebagai alas di atas alas yang punya agak lebih ya yang baik. Jadi apa? Tegel baru kayu atau triplek atau semisalnya baru alas ya, mungkin karpet atau yang lain sebagainya. Gitu. Ini dalam rangka apa? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan anak. Ini sebagian di sebagian pondok itu kadang tidak memperhatikan hal ini. Jadi anak-anak kadang tidur sembarangan, tidur di lantai dan sebagainya. Ini sangat tidak baik bagi kesehatan. Bagi kesehatan. Ya. Dan sebagian juga ada yang bagus. Mereka apa? Anak-anak disuruh bantal wali disuruh membeli ranjang. Ya. Untuk membeli ranjang dan itu sekali lagi dalam rangka menjaga kesehatan anak. Hadirinlah mulakumullah. Kemudian yata'awadu al-husyunata fil mifrash wal malbas wal mal'am. Juga anak-anak dibiasakan dengan yang sederhana. Yang sederhana dalam masalah apa? Alas tidur, dalam masalah berpakaian, juga masalah makan. Dibiasakan mereka dengan yang sederhana. Jangan sampai apa? Jangan sampai terlalu mewah. Jangan sampai terlalu mewah. Ya. Ini kalau mereka terbiasa dengan demikian, dimanapun, berada di manapun dia akan tenang. Berbeda dengan orang yang terbiasa enak. Ya, tempat tidurnya empuk misalkan, pakaiannya bagus, makanannya biasa enak-enak. Nanti kalau terbiasakan dengan seperti itu, nanti ketika dalam kondisi sulit, nah dia tidak bisa sabar. Dia tidak bisa sabar. Ya, seperti orang-orang yang biasa kehidupannya itu makan ikan, ya seperti di Ambon biasa makan ikan, daerah pesisir biasa makan ikan. Nanti kalau suruh tinggal di sini makan apa? Lauk tahu tempe kadang apa? Tidak pecah, karena kebiasaannya lauknya itu ikan, kok ini tahu tempe. Ada sebagian yang belajar kecewa tidak kemudian pulang karena apa? Makanannya tidak cocok. Ya, karena tidak ada mungkin tidak ada ikan ya. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, berikutnya wa ya'adu al-mashya wal harakata wal riyadhah li anna yaghriba 'alaihi al-kasal. Juga anak-anak dibiasakan untuk jalan-jalan. Ya. Jadi mereka banyak belajar, duduk, menghafal, maka perlu di waktu longgar untuk jalan-jalan, bermain, mungkin lari-lari, melakukan harakat, gerak badan, riyadhah, olahraga. Ini agar supaya apa? Agar supaya tidak malas. Agar supaya anak tersebut tidak dikuasai sifat malas, rasa malas. Ternyata apa? Kurang berat badan itu juga berpengaruh terhadap apa? Keadaan seorang ternyata bisa bikin malas. Itu perlu adanya kita semua, tidak hanya anak-anak ya, kita semua perlu banyak gerak. Kecuali kalau kita apa? Memang pekerjaannya banyak bergerak, itu mungkin cukup. Anda pun kalau pekerjaannya ya di pantai misalkan, banyak duduk dan sebagainya, ya itu perlu adanya waktu-waktu untuk olahraga. Ya, itu adanya waktu untuk olahraga. Ya, ini hal-hal yang disampaikan ini berkaitan dengan masalah kesehatan. Ya, ini dari sini disimpulkan dan disimpulkan oleh para ulama tentang kiat-kiat untuk menjaga kesehatan. Ya, di antaranya apa? Makan makanan yang bergizi. Ya. Dan makanan yang baik untuk dimakan adalah makanan yang lembut, yang mudah dicerna oleh perut atau pencernaan. Itu makanan yang bagus. Yang baik untuk kesehatan. Makanan yang bergizi yang mudah untuk dicerna oleh pencernaan. Kemudian yang kedua apa? Biasakan untuk gerak badan, olahraga. Jadi ada waktu untuk olahraga, gerak badan. Gerak badan itu banyak. Bisa pemanasan, bisa senam, bisa lari-lari, ya, push up dan lain sebagainya. Jadi gerak badan, olahraga. Kemudian termasuk opsi untuk menjaga kesehatan adalah istirahat yang teratur. Istirahat yang teratur. Ini orang perlu istirahat. Jangan sampai apa? Masih muda karena kuat dia bekerja pagi sampai malam bekerja. Nanti giliran apa? Di masa tua badannya apa? Tubuhnya apa? Jadi lemah. Ya. Jadi lemah. Kita perhatikan para tentara itu. Ya. Tentara. Ya. Mereka apa? Mungkin fisiknya bagus. Banyak gerak. Tapi apa ketika kita perhatikan mereka sudah tua? Itu banyak yang sakit-sakitan. Mungkin karena apa? Terposir tenaganya untuk kegiatan tatkala mereka ya kilas mungkin gitu. Jadi menjaga apa? Beristirahat dengan istirahat yang cukup. Juga perlu diperhatikan pula adalah menjaga pola makan. Jadi mengatur pola makan, waktu makan diatur, jumlah yang dimakan juga teratur, artinya makan makanan ketika lapar, makan secukupnya. Ini mengatur pola makan. Makanan tiap hari apa? Mungkin perlu gonta-ganti atau beberapa hari sekali ganti jenis makanan yang lain, sayur yang lain. Itu semua sekali lagi adalah kiatnya dalam menjaga kesehatan. Juga selain itu apa? Kemudian menjaga kesehatan adalah berdoa kepada Allah, mohon kesehatan, jangan sampai lupa ini. Berdoa kepada Allah, mohon supaya diberi sehat, ya, nikmat sehat. Kemudian kalau kita sakit, maka kita bisa melakukan pengobatan. Pengobatan dengan apa? Merukiah diri sendiri, mungkin dengan membacakan surat Al-Fatihah pada tempat yang sakit, atau membacakan 30 atau Al-Kafirun juga di tempat yang sakit. Merukiah diri sendiri. Kalau kita sembuh, ya kita apa? Cari obat yang cocok. Ya. Jadi semua penyakit, semua sakit itu ada obatnya. Tinggal cocok atau tidak obatnya. Gitu. Kapan cocoknya? Insya Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikutnya, mereka darah mana? Bayam na'am. Dan ala-ala jenaran. Ayat. Tafiro ala akralihi bishin mimma yamlikuhu abawahu aw bimat'amihi aw malbasihi. Anak-anak dilarang dari berbangga-bangga kepada teman-temannya, orang-orang yang selevelnya, dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi dengan kenalan, kamu jangan sombong dengan apa yang saya miliki. Jangan seperti itu. Saya punya ini karena Allah yang beri, misalnya. Sebenarnya Allah mau apa yang saya miliki ini bagi anakku itu bisa seneng, bisa lenyap seketika kalau Allah mau, bisa lenyap seketika kalau Allah mau. Antuku, kamu jangan menyombongkan diri, jangan membanggakan dirimu atau keadaan orang tamu kepada teman-temanmu, di hadapan teman-temanmu misalkan. Oh, bimut'amuhan malbasi. Dicoba anak-anak, dilarang anak-anak dari membanggakan diri terhadap teman-temannya, terhadap teman-temannya dengan makanannya atau pakaiannya. Dilarang mereka dari hal itu. Wa'adu at-tawadu'a wa'ikrama liman ya'ashuhu. Dan dibiasakan anak-anak untuk tawadu, merendah. Al-ikram, memuliakan, menghargai orang yang dia bergaul dengannya, orang yang dia jumpai, yang dia berkumpul dengannya. Ya, misalnya menghargai teman, menghargai orang yang lebih tua, menghargai guru. Ya, menghargai orang lain. Supaya tahu untuk merendah di hadapan mereka, jangan sombong. Syai'an min sabiyyin mitlihi wa ya'lam anna al-akhra dana'ah wa la rif'ata fil i'ta. Alana dilarang mengambil sesuatu dari anak yang semisalnya. Anak-anak dilarang dari mengambil barang milik orang lain, milik temannya, ya tanpa izin, ambil tanpa izin. Jika mereka, dilarang mereka dari hal itu. Wa'alam anna al-akhdha dana'ah. Dan diberitahu, anak tersebut diberitahu bahwa mengambil barang orang tanpa izin atau mungkin minta-minta itu adalah dana'ah, adalah perbuatan yang rendah, yang hina. Ini disampaikan kepada anak seperti ini. Itu, ini ya bersebaya pak, anak-anak tidak terbiasa mengambil barang orang tanpa izin. Agar anak-anak tidak terbiasa meminta-minta. Wa mirfa'ata bil'iqa. Diberitahu anak-anak bahwa kemuliaan, ketinggian itu dengan memberi. Ya, ingatkan. Kalau kamu memberi, kamu akan mendapatkan pahala, kamu akan mulia. Ya. Adapun kalau kamu apa, meminta-minta, kamu ambil barang orang tanpa izin, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu jadilah anak yang suka memberi, yang suka berderma, yang pemula. Ya. Berikutnya, ayukubahu. عنده حب الذهب والفضة. Diterangkan kepada anak-anak tentang kejelekan, cinta kepada emas dan perak. Dijelaskan kepada anak-anak tentang tidak baiknya orang yang cinta atau suka selalu rakus kepada emas dan perak atau harta. Ya. Apalagi apa? Laki-laki. Dilarang memakai emas. Benar memakai cincin lokal emas. Jadi diperbolehkan bagi untuk wanita saja. Mudah-mudahan memberi tadi disebutkan dua penyakit itu ada obatnya yang cocok. Apakah berobat dengan ruqyah ayat Al-Quran juga seperti itu? Misalnya ayat ini cocok untuk penyakit ini, ayat ini cocok untuk penyakit ini. Jadi termasuk ayat-ayat dan surat yang dibaca ketika atau untuk mengobati penyakit, penyakit hati atau penyakit badan, itu diantaranya yang jelas, yang nyata terjadi di masa Rasulullah adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada penduduk, pemimpin, pimpinan satu kampung Arab, itu ada pernah ya, ada yang pernah sakit. Kemudian ada salah seorang sahabat yang membacakan padanya surat Al-Fatihah dan dengan izin Allah dia sembuh. Ini adalah buktinya nyata bahwa ayat-ayat Allah itu dalam Al-Quran itu bisa jadi penyembuh dari penyakit. Jadi tidak ada khususan ayat tertentu, oh ayat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, ayat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, tidak. Penyakit apapun kita bacakan dengan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, terutama seperti apa? Surat Al-Fatihah. Berarti tiga surat. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas atau Al-Falaq atau An-Nas, juga Al-Kafirun. Kita bacakan. Atau mungkin ada ayat-ayat yang lain. Tapi tidak ada keputusan surat ini untuk penyakit ini, atau ayat ini untuk penyakit ini. Tapi apa? Sekali lagi, kalau kita tidak mampu, tidak sembuh dengan ruqyah, maka kita bisa melakukan dengan jalan pengobatan yang lain. Ya, mungkin dengan obat herbal atau obat-obat kimia atau ke dokter. Untuk jalan-jalan untuk mencari kesembuhan. Dan kapan obat itu cocok, insya Allah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan yang bisa kita jawab. Walau ta'alaan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanallah, wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.